Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzani Allahu wa iyyakum minha. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, telah kita sebutkan satu poin dari apa yang disebutkan oleh Al-Syeikh Al-Allamah Salih Ibn Fauzan Hafizahullah Ta'ala tentang apa-apa yang akan dijumpai oleh manusia ketika di mauqif di hari kiamat, yaitu yang telah kita sebutkan dari poin pertama tersebut adalah al-hisab. Al-hisab. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah i'ta'u as-sahaif. Pemberian lembar catatan amal. As-sahaif atau lembar catatan amalan adalah kitab yang ditulis oleh para malaikat yang bertugas di dalam mencatat amalan Bani Adam, semua yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia akan tertuang secara lengkap dan detail di dalam catatan amal perbuatan tersebut, baik itu dalam bentuk ucapan ataupun dalam bentuk tindakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Isra ayat 13 dan 14, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Iqra' kitabak kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba. Dan setiap manusia kami kalungkan catatan amalnya di lehernya, dan kami keluarkan untuknya di yaumul qiyamah catatan yang ia dapati terbuka. Lalu dikatakan iqra kitabat, bacalah catatan amalmu. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba, cukuplah engkau terhadap dirimu pada hari ini sebagai penghitung. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum, kalimat yang ada di dalam ayat tadi wa kullu insan alzamnahu ta'irahu. Disebutkan oleh para ulama tafsirnya adalah amalahu, amalannya, ini catatan amalnya. Jangan diterjemahkan atau diartikan kami kalungkan burungnya. Naam. Dan manusia barakallahu fikum di yaumul qiyamah tersebut dalam perkara i'ta'us sahaif, pemberian lembar catatan amal, di antara mereka ada yang diberikan lembar catatan amalnya pada tangan kanannya, dan di antara mereka ada yang diberi catatan amalnya pada tangan kirinya. Maka barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Haqqah, فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَ. Adapun orang yang diberikan catatan amalnya pada tangan kanannya, maka dia menyatakan, bacalah lembar catatan amalku ini. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku menyangka, yakni meyakini, bahwa aku akan berjumpa dengan hisabku. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai. Fi jannatin 'aliyah, di jannah, di surga yang tinggi. Qutufuha daniyah, buah-buahannya dekat. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan apa yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu dalam kehidupan dunia. Tetapi sebaliknya, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, wa amma man utiya kitabahu bishimalih, adapun orang yang didatangkan, diberikan catatan amalnya dengan tangan kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, maka dia menyatakan dengan penuh penyesalan, duhai alangkah baiknya sekiranya tidak diberikan kepadaku kitabku. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak tahu apa hisabku. Ya laitaha kanatil qadiyah, wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala perkara. Lalu kemudian barakallahu fikum, ma aghna anni maliyah, tidak berguna bagiku hartaku. Halaka anni sultaniyah, dan telah hilang, musnah dariku kekuasaanku. Lalu Allah azza wa jalla katakan, khudhuhu faghulluh, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Summal jahima salluh, kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluquh, kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikianlah Allah Azza wa Jalla menggambarkan dan memberitakan tentang apa yang akan dijumpai manusia di mauqif, dan manusia akan terbagi dalam dua golongan ini. Imma seseorang akan diberikan catatan amalnya pada tangan kanannya, yang berarti itu adalah tanda kebaikan, tanda keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, tanda dia bakal mendapatkan jannahnya dengan keridhaan darinya. Atau sebaliknya, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu semua berkat upaya kita dalam kehidupan dunia ini, menjadikannya benar-benar sebagai mazra'atul akhirah, tempat bercocok tanam. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang beramal meskipun sebesar zarah semut yang paling kecil, dia akan melihat dengan kebaikan di sisi Allah. Tetapi وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Namun siapa yang melakukan keburukan, kejelekan, meskipun sebesar semut paling kecil, dia pun akan melihat kejelekan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan mendapatkan lembar catatannya dari tangan kirinya atau dari belakang punggungnya. Kemudian yang berikutnya, poin yang ketiga adalah waznu al-a'mal. Ditimbangnya amalan atau timbangan amalan. Kata Syekh menyebutkan, mimma yakunu fi hadzal yaum waznu al-a'mal. Di antara yang akan terjadi dan dijumpai oleh manusia di hari itu adalah timbangan amalan. Allah sebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat ke-8 dan ke-9, wal waznu yawma idinil haq, dan al wazn, timbangan pada hari itu adalah hak. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun bi ayatina yadhlimun. Maka mereka itu adalah orang-orang yang mereka rugi diri-dirinya disebabkan karena mereka mendustakan atau zalim terhadap ayat-ayat kami. Juga Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam suratul Anbiya ayat yang ke-47, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, dan kami letakkan timbangan dengan tepat pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, maka tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Meskipun sebesar biji sawi akan kami datangkan, akan kami tunjukkan, akan kami perlihatkan kepada dia, wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, fal a'malu tuzanu bimizanun haqiqi, maka amalan itu akan ditimbang dengan mizan, timbangan yang hakiki. Timbangannya hakiki. Lahu lisan, yang dia memiliki lisan. timbangan tersebut di yaumul qiyamah. Wa kifatan, dan memiliki dua sisi. Dia akan berubah-ubah, atau dia akan bisa bergerak. Siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya, maka dia akan turun lebih berat, dan keburukannya akan terangkat. Tetapi baliknya, yang keburukannya lebih berat, dia akan turun, dan yang lainnya terangkat. Coba kita lihat bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tentang hadis al-bitaqah. Haditsul bitaqah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan dalam topik tentang fadlu kalimati la ilaha illallah. Fadilah dan keutamaan dari kalimat la ilaha illallah, dari orang yang bertauhid, yang tidak mempersekutukan Allah jalla wa ala. Wa in fa'ala ma fa'al wa kasurat akhta'uhu wa dhunubuhu, meskipun dosa-dosa kesalahannya begitu besar, begitu banyak. Nabi alaihi salatu wasalam menggambarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, bahwa ada seseorang yang dia memiliki 99 lembar catatan. Lahu tis'atun wa tis'ina sijillah. Punya 99 lembar catatan, yang seluruhnya dipenuhi dengan catatan dosa dan kesalahan. Wa kullu sijillatin maddal basar, masing-masing lembar, per satu lembar dari catatan itu sejauh mata memandang, per satunya. Ini punya 99 lembar catatan amal perbuatan. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum, maka di yaumul qiyamah, ketika Allah Azza wa Jalla tampakkan kepada dia, adakah yang kamu ingkari dari catatan ini? Tidak sama sekali ya Allah. Siapa yang bisa mengingkari? Al-malaikatul hafadah, para malaikat yang bertugas menulis catatan amal perbuatan, kiraman katibin, yang mulia lagi terus mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, yang mereka tahu apa yang kalian perbuat, rangkum dengan begitu rapinya. Tidak ada seorang pun di antara kita sanggup untuk mengingkari di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia tidak bisa mengingkarinya. Bahkan ketika Allah Azza wa Jalla menyatakan, bertanya kepadanya, adakah engkau memiliki kebaikan? Tidak sama sekali ya Allah. Dalam benak dia tidak ada satupun amal kebaikan yang pernah dia lakukan, karena begitu banyaknya dosa yang sudah dia perbuat. Namun Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha adil, la yazlimu ahadan min ibadih, tidak menzalimi satu orang pun dari hamba-hambanya. Allah menyatakan, walaka indana hasanah, dan engkau di sisi kami punya satu kebaikan, dan dikeluarkanlah al-bitaqah, lembar catatan kecil yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Allah letakkan di mizan, timbangan. Timbangan yang lahu kifatan, punya dua sisi, walahu lisan, dan punya lisan yang bisa berbicara. Ketika Allah letakkan 99 lembar itu pada satu sisi timbangan, lalu diletakkan bitaqah, lembar catatan kecil yang tertulis kalimat la ilaha illallah, langsung terangkat 99 lembar tersebut. Satu, menunjukkan betapa fadilah dari kalimat La ilaha illallah. Tapi dengan syarat, tidak berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak meninggal di atas perbuatan syirik. Karena kalau seseorang melakukan perbuatan syirik, betapapun banyaknya amalan dia, secara zahirnya baik, tapi itu semua akan sirna. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan, kami tunjukkan, kami tampakkan apa yang dahulu mereka amalkan ketika di dunia. Di umur kiamat dia sudah nampak, terlihat di hadapan matanya. Ini dulu amalanku ketika di dunia. Salat, puasa, haji, qiraatul Quran, zikir kepada Allah, da'watu ilallah, wa ma ila dhalik, jihad fi sabilillah. Tetapi barakallahu fikum, lalu Allah Azza wa Jalla katakan faja'alnahu haba'an mansura, kami menjadikannya bagaikan debu yang berterbangan, tak bernilai sedikit pun. Kenapa? Kata para ulama, li'adamil ikhlas, karena tidak adanya keikhlasan, dimakna dengan pengertian yang lain, asyirik. Karena sungguh perbuatan syirik menghapuskan seluruh amalan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, sebagai bentuk peringatan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kalau Rasulullah Nabi kita yang mulia diancam dengan ayat ini, jika beliau berbuat kesyirikan kepada Allah dan itu tidak terjadi, apatah lagi kita. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la'in asyrafta layahbatanna amaluka walatakunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada rasul-rasul sebelummu, jika engkau berbuat kesyirikan kepada Allah, maka hapus seluruh amalanmu, sirna semuanya, dan engkau di yaumul kiamat termasuk orang yang merugi. Fantabihu ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan, camkan dengan begitu kuat untuk benar-benar serius dalam mengenal tauhid, serius dalam mempelajari tauhid, serius dalam mengamalkan tauhid, serius dalam mendakwahkan tauhid. Inilah misi dakwah semua rasul. Seluruhnya. Allah Azza wa Jalla menyatakan, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat satu rasul, dan mereka diperintah untuk menyeru kepada kaumnya, sembahlah Allah semata dan jauhi tagut. Tinggalkan itu semua dari berbagai macam bentuk peribadahan, ketergantungan kepada selain Allah dari kalangan para tagut. Jauhi, tinggalkan. Allah Azza wa Jalla ceritakan tentang dakwah Nabi Nuh. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia menyatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah semata, kalian tidak punya sesembahan yang berhak kalian sembah selain daripada Allah. Dakwah tauhid. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kepada kaum 'Ad kami utus saudara mereka Hud alaihi salam. Dia menyatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah semata. Kalian tidak punya sesembahan yang hak kalian sembah selain daripada Allah. Kalimatnya sama persis. Wa ila Samud akhahum saliha. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka Saleh. Dia menyatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah semata. Kalian tidak punya sesembahan yang berhak kalian sembah selain daripada Allah. Sama persis ucapannya. Wa ila Madyan akhahum Syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Madyan kami utus saudara mereka Syu'aib. Dan dia menyatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah semata. Kalian tidak punya sesembahan yang hak selain daripada Allah. Dan Nabi alaihi salatu wassalam luar biasa keseriusan beliau dalam dakwah kepada tauhid dalam kurun waktu selama beliau tinggal di Makkah 13 tahun lamanya. Dakwah kepada tauhid, memperingatkan dari perbuatan kesyirikan kepada Allah. Dan tidak ada apapun yang Allah syariatkan dalam fase Makkah selain dakwah tauhid, memperingatkan dari syirik. Tidak ada. Kecuali salat baru disyariatkan 3 tahun sebelum hijrah. Dalam perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Dalam sejarah yang antum telah dengarkan, antum ketahui. Awal mula 50 kali sampai kemudian dengan rahmat Allah dan kasih sayangnya kepada umat Islam. Yang Nabi Allah Musa telah mencobanya kepada kaumnya, mereka tidak sanggup 50 kali. Allah dengan rahmatnya menjadikan 5 kali sehari semalam. Tetapi kata Nabi, hiya khamsun wa hiya khamsun. Dia 5 kali dalam pelaksanaannya, tapi dalam mizan, dalam timbangan, nilainya seukuran dengan 50 kali. Dan dilaksanakan dengan ketika di Makkah. 1 tanpa azan dan salat-salat yang 4 rakaat yang rubaiyah ditunaikan dengan 2 rakaat kecuali maghrib tetap 3, subuh tetap 2. 10 tahun lamanya dakwah tauhid di Makkah. Tapi jangan berpikir dan beranggapan bahwa dakwah itu berhenti sebatas di Makkah kepada tauhid. Lah. Tidak sama sekali. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam berhijrah ke Madinah dan sudah terbentuk Daulatul Islamiyah dan Nabi alaihi salatu wasalam semakin mengembangkan dakwahnya, mengirim para dai-nya ke berbagai negeri, maka Nabi alaihi salatu wasalam berpesan kepada Muaz ibn Jabal dan kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya Mu'ad, sebagaimana diriwayatkan Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau ingatkan, ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahla kitabin, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab. Rasul ngasih tahu kondisi masyarakat yang akan dihadapi nantinya. Agar persenjataannya benar-benar dipersiapkan dalam menghadapi siapa yang akan dia dakwahi nantinya. Dan senjata itu 2. Atau bekalnya itu 2. Al-ilmu bima yad'u ilaih. Dia punya ilmu tentang apa yang akan dia dakwahkan nantinya. Sebagaimana seseorang yang akan berperang, dia harus punya senjata. Tidak boleh dengan tangan kosong. Tidak boleh dia pergi berdakwah tanpa bimbingan ilmu. Bagaimana dia menjelaskan kepada umat halal dan haram, tauhid dan syirik, sunnah dan bid'ah, kalau dia tidak punya ilmu. kalau dibangun di atas kejahilan dan disebutkan oleh para ulama wal jahlu da'un qatil, dan kejahilan itu adalah penyakit yang membunuh. Kalau dia berdakwah tanpa bimbingan dan dasar ilmu, maka dia akan berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Wahada zanbuhu azim, dan itu dosanya sangat besar, berbicara tanpa ilmu. Seorang yang dia berbicara tanpa ilmu, Nabi alaihi salatu wasalam menggambarkan keutamaan orang yang berdakwah di jalan Allah. Wa man da'a ila huda kana lahu min al ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a. Siapa yang menyeru membimbing manusia kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dan sebanyak orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Tetapi hati-hati dalam dakwah. Bangun dakwah itu di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Jangan berbicara tanpa ilmu, tanpa bimbingan. Karena sebaliknya Nabi alaihi salatu wasalam ingatkan, wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mislu athamin tabi'ah, maka dia mendapatkan dosa dan menanggung dosa sebanyak orang yang mengikutinya. La yanqusu dhalika min athamihim syai'a, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Itu satu. Al-ilmu bima yad'u ilaihi, punya bimbingan ilmu, punya bekal ilmu. Yang kedua, al-ilmu bihalil mad'u, tahu kondisi mad'unya. Makanya Nabi alaihi salatu wasalam ingatkan, memberikan khabar kepada sahabat Mu'adz bahwa yang akan engkau datangi adalah kaum ahlul kitab. Artinya apa? Mereka ini orang yang punya ilmu. Persiapkan. Kalau nanti kemudian muncul sebuah situasi mereka mendebat balik kita, juga kembali kepada ilmu, dan paling tidak persiapannya sudah matang. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Setelah memberitahu kepada Mu'ad ibn Jabal kondisi kaum yang akan dihadapi di negeri Yaman, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi, jadikanlah yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka syahadatu an la ilaha illallah. Syahadah an la ilaha illallah, wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain disebutkan ila ayyu wahidullah, agar mereka mentauhidkan Allah. Ini kewajiban terbesar kita kepada Allah, tauhid. Dahulu ketika Nabi alaihi salatu wassalam berboncengan di atas keledai bersama sahabat Mu'ad pula. Sahabat Mu'ad, satu, menunjukkan Rasulullah dekat dengan sahabatnya. Yang kedua, menunjukkan Nabi seorang yang tawadu, rendah diri, rendah hati, tidak malu dan tidak memberikan jarak kepada sahabatnya bergaul dengan mereka, bahkan berboncengan. Tawadu yang sangat luar biasa. Dan tawadu'nya Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau menaiki kendaraan yang paling dianggap murah, keledai. Padahal beliau sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang Nabi Allah azza wa jal. Maka Nabi menyatakan, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, subhanallah, coba perhatikan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini semua adalah bentuk tariqatu tadris, metode pendidikan. Dipanggil namanya, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, perhatian, namanya disebut. Itu akan menimbulkan suatu keseriusan sendiri, keseriusan tersendiri. Ada al-intibah, ada perhatian. Lalu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendatangkan barakallahu fikum dengan metode as-su'al wal jawab. Metode soal jawab. Itu lebih kokoh dalam metode pendidikan. Atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'alallah. Tahukah kamu apa hak Allah kepada hambanya dan hak hamba kepada Allah? Kalau tidak tahu, ada upaya untuk ingin tahu. Lah kalau sudah tertanam keingintahuan kepada sesuatu, ilmu itu lebih kokoh, lebih nempel. Ini metode Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak usah dalam perkara sistem-sistem pendidikan menengok silau dengan orang-orang barat sana. Lah, justru mereka orang-orang barat telah begitu banyaknya mengadopsi dari Islam. Dari Islam. Maka sahabat Mu'ad ibn Jabal mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam kemudian memberikan jawabannya. Hakullahi alal ibad, hak Allah kepada hamba adalah an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Tidak mereka menyembah Allah subhanahu wa ta'ala semata dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba kepada Allah adalah Allah yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Subhanallah, lihat, perhatikan. Kembali kepada tauhid. Fadilah muwahhid ahli tauhid. Dan betapa besarnya bahaya kesyirikan. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat kesyirikan kepada Allah. Karena syirik itu kezaliman yang paling besar. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyud dhanbi a'zam, dosa apa yang paling besar? Qala, kata Nabi, antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menjadikan tandingan sekutu bagi Allah padahal Allah dialah yang telah menciptakan engkau. Kata Mu'adz menyatakan, ya Rasulullah, afala ubashirun nas, aku sampaikan kabar gembira ini kepada manusia. Ini kabar gembira tentang fadilah orang-orang yang bertauhid, yang tidak mempersekutukan Allah. Allah tidak akan mengazab mereka. Qala la, kata Nabi, jangan. La tubashirhum fayattakilu, jangan kamu kabarkan gembira atau sampaikan kabar gembira ini kepada mereka, mereka akan bersandar kepada itu saja tanpa mau beramal-amalan yang lain. Tapi kemudian Mu'ad menyampaikan kabar itu kepada kita, oleh karena itu kita tahu hadis ini. Artinya waktu itu ditunda waktu penyampaiannya karena situasinya masih belum memungkinkan. Tetapi ketika iman mereka semakin kokoh, kadar keilmuan mereka semakin dalam, dikabarkan. Mu'ad menyatakan bahwa hadisnya seperti ini. Allah yu'adziba man la yushriku bihi syai'a, Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Oleh karena itu ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, bukankah Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam hadis Al-Qudsi, Ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, engkau datang berjumpa denganku di yaumul qiyamah dengan membawa dosa seberat atau sepenuh bumi, maka akan aku datangkan pula kepadamu seberat atau sepenuh bumi pula ketika engkau datang berjumpa denganku dalam keadaan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, akan aku datangkan pula maghfirah kepadamu seberat atau sepenuh bumi pula. Tapi orang tidak boleh bersandar hanya kepada itu tanpa mau beramal saleh. Tetapi demikianlah, apapun dosa-dosa dia, seberapa banyak pun dosa-dosa besarnya, na'udzubillah, semoga Allah lindungi kita dari dosa-dosa dan bimbing kita kepada ketaatan kepadanya. Tapi selama dia muwahhid, maka dia berada tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Bisa jadi Allah ampuni dia secara langsung, meskipun dosanya sepenuh buih di lautan, dengan rahmat Allah dan fadilahnya Allah berikan kepada seorang hamba dari hamba-hamba yang dikehendakinya. Tapi kalau tidak Allah mengazab dia di dalam neraka sebatas dan sekadar dosa-dosanya, Allah akan keluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Ketika mereka sudah berada di dalam neraka bagaikan ranting yang gosong, maka Allah kemudian celupkan mereka di nahrul hayat, maka mereka keluar bagaikan kertas yang putih, lalu dimasukkan ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dijelaskan oleh sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu ketika membantah kaum khawarij, kaum teroris pemberontak yang mereka menganggap pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabih dari Al-Quran. Kaum khawarij berdalil dengan ayat Al-Quranul Karim tanpa bimbingan para sahabat dalam menafsirkan dan dalam memahaminya. Kata mereka, bukankah Allah menyatakan di dalam Al-Quran, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka mau keluar dari neraka, dikembalikan. Berarti tidak pernah bisa keluar orang kalau sudah masuk neraka. Pemahaman yang batil dan menyimpang, salah besar dan keliru. Maka beliau menjelaskan kepada mereka tentang al-jahannamiyun, orang-orang yang telah masuk ke dalam neraka jahannam sudah menjadi bagaikan ranting yang gosong. Allah keluarkan mereka selama dalam hatinya ada iman, meskipun sebesar zarrah, tapi dengan syarat tidak ada kesyirikan kepada Allah. Tidak ada kesyirikan. Mereka akan mendapatkan syafaat dari Allah Azza wa Jal. Tapi kalau pelaku syirik dosa, kesyirikan sebagai akbarul kabair, dosa yang paling besar, ini yang diterapkan kepada mereka firman Allah, فَمَا تَنْفَعُهُمْ syafa'atu asy-syafi'in, tidak bermanfaat bagi mereka syafaat orang yang memberi syafaat. Maka semangat kepada tauhid, barakallahu fikum. Ternyata dakwah tauhid itu bukan juga awal-awal Nabi hijrah ke Madinah sampai akhir hayat beliau tauhid. Ketika beliau sakit sampai pingsan, ditutup wajahnya dengan kain, yang keluar dari lisan Nabi yang suci dan mulia adalah la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu quburan diyahim masajid. Laknat Allah untuk kaum Yahudi dan Nasrani yang mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Pingsan Rasulullah. Falamma afaqa, tatkala beliau sadar, kembali yang keluar dari lisan beliau adalah la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La'nat Allah bagi kaum Yahudi dan Nasrani yang mereka telah menjadikan kubur nabi mereka sebagai masjid. Pingsan. Sadar, itulah yang keluar dari lisan Rasul alaihi salatu wassalam yang suci. Maka ma'asyiral ikhwah, saudaraku yang saya cintai dan yang saya hormati, semangatlah kita dalam belajar tauhid. Semangat dalam mengamalkannya, mendakwahkannya. Pegang dengan kokoh. Tauhid ini pondasi. Pondasi yang amalan-amalan Islam yang lainnya dibangun di atasnya. Salat, puasa, zakat, haji, qiraatul Quran, jihad fi sabilillah dan seluruhnya. Kalau pondasinya kokoh, bangunannya pula akan kuat. Tapi kalau pondasinya ini rapuh, apalagi tidak ada pondasi, setinggi semegah apapun, bahkan kalau lebih tinggi, lebih mudah pula robohnya. Cangkang itu. Coba sebagai perbandingan dan takribul faham, pendekatan pemahaman. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man ata arrafan aw kahilan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailatan." Siapa yang datang kepada dukun dan para tidak normal, lalu dia bertanya kepadanya tentang urusan gaib, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Itu kenapa? Karena dia telah bertanya kepada sang dukun dan paranormal tadi tentang urusan gaib, yang masalah gaib itu di tangan Allah Azza wa Jal. Kenapa dia meyakini dan membenarkan ada orang yang tahu perkara gaib? Dia datang ke sana, bagaimana nasib saya? Terus dia datang ke sana, tolong carikan barang saya yang hilang, di mana kira-kira tempatnya, bagaimana ciri-ciri pelakunya. Dia mau menerawang pakai apa, bukan datang ke polisi. Polisi mau olah TKP, kemudian mencari, menyebarkan intelijen dan yang lainnya. Ini datang kepada dukun dan para tidak normal. Ikhwani fiddin azzalallahu wa iyyakum, sholatnya tidak diterima, menunjukkan apa? Tauhidnya harus bagus. Haji juga demikian. Semua pelaksanaan haji yang ada di dalamnya adalah simbol tauhid. Dan telah saya jelaskan secara lengkap dalam khutbatul Jum'ah, syiar-syiar tauhid dalam pelaksanaan ibadah haji. Seluruhnya yang ada di dalamnya tauhid, tauhid al-uluhiyah. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Terkait dengan masalah al-mizan atau timbangan, para ulama menyebutkan barakallahu fikum, selain daripada lembar catatan amal yang ditimbang, juga yang ditimbang itu badan kita. Oh, berarti Ustaz menang dong. Nah, lebih berisi itu bahasa halusnya. Bahasa agak halus sedikit lebih gelut. Barakallahu fikum, di mana dalilnya? Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan pernah sahabat Abdullah bin Mas'ud naik pohon kurma. Dalam kondisi beliau secara fisik kakinya itu kecil, sempat ditertawakan oleh para sahabat. Maka Nabi alaihi salatu wasalam kemudian menyatakan, ada apa dengan kalian mentertawakan kaki yang lebih besar nilainya dalam nizam daripada gunung Uhud? Subhanallah. Lebih berat daripada gunung Uhud. Masalahnya bukan pada kaki yang kecil itu. Masalahnya adalah kaki beliau. Kaki Allah subhanahu wa ta'ala berkahi, dipenuhi dengan debu-debu jihad fisabilillah. Para sahabat. Dan memang secara kadar iman, para sahabat sulit untuk dibandingkan dengan kita. Nabi alaihi salatu wasalam pernah berpesan, La tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku, jangan mencela para sahabatku. Peringatan yang besar dari Nabi alaihi salatu wasalam. Lalu bagaimana dengan kaum Syiah yang senantiasa mencaci maki para sahabat, yang menyatakan Abu Bakar dan Umar dua berhala Quraisy, yang menyatakan bahwasanya Aisyah dan Hafsah adalah wanita pelacur. Na'udzubillah. Beberapa pekan yang lalu, ada seorang Tulsi, Syiah Yaman, diwawancarai satu stasiun televisi. Kemudian ditanya oleh sang wartawan, sampai kapan perang ini akan berakhir? Sampai sekarang kan gejolak Yaman masih ya. Sampai kapan akan berakhir peperangan ini? Mereka dia menyatakan bahwa hakikat peperangan ini adalah perang terhadap Abu Bakar, Umar dan Aisyah. Maka selama masih ada orang yang mengagungkan, menghormati, memuliakan Abu Bakar, Umar dan Aisyah, perang tidak akan pernah berhenti. Jadi kalau masih ada antum semua, kalau membaca menyebut nama Abu Bakar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, perang akan terus mereka kobarkan. Genderang perang akan terus mereka tabuh. Jangan lengah. Dan jangan terpedaya dengan berbagai slogan-slogan kaum Syiah yang sangat membahayakan Islam dan kaum muslimin. Mereka meyakini kemaluan Rasulullah akan diazab di neraka karena menikahi wanita pezina. Kalau yang lainnya tidak, kemaluannya. Na'udzubillah, rela antum. Ini penistaan agama. Kalau ratusan ribu umat Islam protes. Ya? Penistaan agama. Dalam aksi 4 November. Kenapa mereka barakallahu fikum tidak merasa tersinggung dengan ucapan-ucapan statement-statement kaum Syiah yang menyatakan Aisyah sebagai wanita pelacur, Abu Bakar dan Umar sebagai dua berhala Quraisy yang mereka melaknatnya, mengkafirkan semua para sahabat kecuali beberapa gelintir saja, di antaranya Salman Al-Farisi yang tidak mereka kafirkan. Seluruhnya dianggap kafir. Seluruhnya dianggap murtad dari Islam. Apalagi yang paling mereka benci, Abu Bakar, Umar, Utsman, Muawiyah. Yang dikatakan sebagai perampas-perampas khilafah kepemimpinan. Ikhwan fi din azami Allah wa iyyakum. Mana kecemburuan umat Islam yang agamanya dinista oleh anak produk Yahudi, Abdullah bin Saba al-Yahud? Mana itu? Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Nabi berpesan kepada umatnya dan seluruh manusia, la tasubbu ashabi. Lau anfaqa ahadukum misla Uhudin zahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Seandainya seorang dari kalian itu berinfak emas, emas murni, bukan emas Jawa, emas bukan emas-emas ya, emas sebesar gunung Uhud nilainya tidak menyamai satu genggam yang mereka infakkan di jalan Allah, tidak pula setengah mud, setengah genggam. Mereka gandum, kurma, setengah genggam. Kita emas sebesar gunung Uhud, tidak menyamai nilai kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang dikeluarkan oleh para sahabat. Muliakan para sahabat. Lisan kita dijaga. Doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan menanamkan kebencian dalam hati kita kepada para sahabat. Jangan terpedaya dengan ucapan-ucapan kotor semisal yang muncul dari Sayyid Qutb yang menyatakan bahwasanya Utsman adalah seorang kepala negara yang KKM. Na'udzubillah. Lisan dia yang kotor menyatakan Nabi Allah Musa alaihi salam seorang nabi yang temperamental. Subhanallah. Seorang nabi dicerca, dihina, dikatakan temperamental. Hati-hati. Ustaz ini kok membicarakan nama orang? Naam. Saatnya harus disebut, harus disebut. Bagaimana antum tahu dan bisa berhati-hati darinya agar tidak terpengaruh dengan berbagai macam syubhat dan penyimpangannya kalau tidak disebut namanya? Kalau saatnya dibutuhkan. Ini buku. Ini yang sudah diingatkan Ustaz, jangan dibaca, bahaya bukunya ini. Nah, harus seperti itu. Nabi sudah memperingatkan, menyebut nama kaum Khawarij, kaum Qadariyah. Al-Qadariyah itu majusi hadihil ummah. Qadariyah itu majusinya umat Islam. Diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Langsung ditunjuk ketika Zulkhuwaisirah At-Tamimi protes kepada Nabi, yakhruju min dhidhi hadha qawmun yaqra'una al-Qur'an tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim yamruquna min al-Islam muruqa sahmu min al-Ramiyah yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebut nama. Fa ikhwani fi din ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan timbangan kebaikan setiap kita berat di sisinya, yang dengan itu kita mendapatkan jannah dengan fadilah dan keutamaan darinya. Tepat jam 11 atau malah lewat 1 menit, insyaAllah kita break dulu sekitar 7 sampai 10 menit. Nanti kita lanjut pada sesi yang kedua seperti biasanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwani fid din ma'ashara al-muslimin yang dimuliakan Allahu azza wa jal. Kemudian poin yang berikutnya dari apa yang akan kita jumpai di mauqif di hari kiamat. Yang keempat adalah as-sirat wal murur alaihi, jembatan dan proses melewati sirat. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, wa mimma yakunu fi yaumil qiyamati al-murur ala as-sirat, dan di antara perkara yang akan terjadi pada hari kiamat adalah melewati as-sirat, jembatan. Wa huwa jisrun mamdudun ala matni jahannam, dia adalah jembatan yang terbentang di atas neraka jahannam. Akan dilewati oleh al-awwaluna wal-akhirun, yang pertama sampai yang terakhir. Dan manusia, barakallahu fikum, akan melewatinya sebatas atau sesuai dengan kadar amalan mereka. Ada yang, barakallahu fikum, dia melewatinya seperti burak, cepat. Ada yang melewatinya seperti kecepatan angin. Ada yang melewatinya seperti orang yang menaiki kuda yang cepat. Dan ada yang melewatinya seperti orang yang berlari-lari kecil. Dan di antara manusia ada yang melewatinya sambil berjalan. Ada yang melewatinya dengan merangkak. Dan ada yang tersambar kemudian dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah. Dan dia as-sirat ini, barakallahu fikum, adaqqu minasy-sya'r, lebih tipis daripada rambut. Wa ahaddu minas-sayf, lebih tajam daripada pedang. Wa ashaddu hararatan minal jamr, dan lebih panas daripada api. Di sana ada kalalib, takhtifu man umirat bi khatfihi. Ada yang akan menyambar dia terhadap siapa yang diperintah untuk disandar dan ditarik ke dalam jahannam. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita semua dalam proses melewati as-sirat. Poin yang berikutnya, yang kelima, adalah al-hawd, telaga. Disebutkan al-imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Hudur As-Satirah, warada zikru al-hawd min riwayati bid'atin wa khamsina sahabiyan. Datang penyebutan al-hawd dalam riwayat lebih dari 50 orang sahabat yang meriwayatkan hadis tentang al-hawd. Berarti barakallahu fikum, al-hawd ini masuk dalam kategori ahadis al-mutawatirah, hadis yang mutawatir. Di antara mereka yang meriwayatkan adalah khulafa al-arba'ah ar-rasyidun, 4 orang khulafa ar-rasyidun. Kemudian huffadus sahabah al-muksirun, para huffadus sahabah, para penghafal hadis dari kalangan para sahabat, yang disebut dengan istilah al-muksiruna fi riwayati al-hadis, para sahabat yang meriwayatkan hadis atau yang banyak meriwayatkan hadis, dan yang lainnya. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah meriwayatkan dari hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haudi masiratu syahrin, telagaku ini perjalanannya dari tepi ke tepi berikutnya itu sejauh 1 bulan jaraknya. Ma'uhu abyadu minal laban, airnya lebih putih daripada susu. Warihuhu atyabu minal mis, dan aromanya lebih wangi daripada aroma misik. Wakizaluhu kanujumis sama, dan bejana-bejananya, tempat-tempat minumnya itu seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Man syariba minhu la yadhma'u abadan, siapa yang minum darinya tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Bagi orang yang minum dari telaga Al-Hawd. Dan dalam riwayat Muslim disebutkan dalam sahihnya, dalam sahih Muslim, dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Aghfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ighfa'atan." Nabi tidur sejenak atau tertidur sejenak. "Tsumma rafa'a ra'sahu mutabassiman," lalu beliau mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Wallahu a'lam apakah bentuknya Rasulullah tertidur sambil duduk kemudian mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Karena di sini dengan makna aghfa ighfa'ah, tidur sejenak. Faqulna ma adhakaka ya Rasulullah, wahai Rasul, apa yang membuat engkau tertawa? Qala, Rasul menyatakan, "Unzilat alayya anifan suratun." Tadi diturunkan kepadaku satu surah, faqara'a bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainaka al-kautsar, fasholli lirabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar. Thumma qala, kemudian beliau menyatakan, atadruna mal kautsar, tahukah kalian apa itu al-kautsar? Ini disebutkan dalam ayat tadi, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad al-kautsar. Fakulna Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Qala huwa nahrun, dia adalah sungai. Wa'adanihi rabbi, yang dijanjikan kepada aku oleh Rabbku. Wa fi riwayatin fil jannah, dan dalam riwayat lain disebutkan nahrun fil jannah, sungai yang ada di dalam jannah, dalam surga. Alaihi khairun kathir, padanya ada kebaikan yang banyak. Huwa hawd taridu alaihi ummati yawm al-qiyamah, dia adalah hawd, telaga, yang umatku, umat Islam akan datang kepadanya pada hari kiamat. Korelasinya adalah bahwa hawd Nabi dengan al-kawthar, sungai yang ada di jannah, yakni barakallahu fikum, talang dari al-kawthar ini akan dipancurkan ke al-hawd, ke telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Maka telaga itu akan didatangi oleh umat Islam. Aniyatuhu adada nujumis sama, bejananya sejumlah bintang-bintang di langit. Fayukhtalajul abdu minhum, lalu akan dihalau, dihalangi hamba darinya. Jadi nanti ada orang-orang yang akan dihalangi tatkala mereka ingin berupaya datang ke telaga Nabi alaihi salatu wassalam dan berharap bisa minum darinya. Karena siapapun yang minum darinya tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Lalu ada pihak yang dihalau, diusir, dihalangi untuk mendatangi telaga Nabi. Fa'akulu ya Rabbi innahu min ummati, aku mengatakan ya Allah, dia itu dari umatku, kenapa dihalangi? Fayaqul ma tadri ma ahdatha ba'dak, engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang dia bikin-bikin dari perkara baru dalam agamamu sepeninggalmu. Wa ma'na yukhtalaju, dalam hadis tadi yutradu, ditolak, dihalang, Al-Wurudil Haud, untuk datang ke Al-Haud. Di sini berarti barakallahu fikum menitipkan pesan kepada setiap umat Islam yang beriman kepada Allah, yang mempersaksikan syahadatu an la ilaha illallah, dan dia beriman kepada nabinya yang dia cintai, yang dia hormati. Peringatan dari perbuatan mengada-adakan ajaran-ajaran baru, mempraktikkan praktik amal-amal baru, tata cara baru yang tidak diajarkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Bahwa ternyata para pelaku bid'ah itu termasuk orang yang akan terusir dari telaga Nabi, na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis diriwayatkan dalam sahih Muslim. Hadisnya sahih. Sesungguhnya kalau kita akan kaji lebih dalam, ya, tentang bid'ah dan pelaku bid'ah, ini pun hakikatnya penista agama. Betul tidak? Penista agama. Menistakan ayat-ayat Allah Al-Quran. Kalau Al-Quran menyatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan ku sempurnakan ni'matku bagi kalian, dan aku ridha Islam menjadi agama kalian. Antum perhatikan, perhatikan, camkan ini. Ayat ini barakallahu fikum, dahulu seorang Yahudi datang menjumpai Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia menyatakan, ya Amirul Mu'minin, ayatan fi kitabikum taqra'unaha, ada satu ayat dalam kitab kalian yang kalian baca, law nazalat alaina ma'asyar al-Yahud laja'alna dhalika al-yawma idan. Seandainya ayat seperti ini turun kepada kami, orang Yahudi, akan kami jadikan hari turunnya sebagai hari lebaran, hari raya, hari kegembiraan, hari besar. Kata Umar, ayu ayatin, ayat yang mana itu? Faqara'a, lalu dia membaca, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa asmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakum al-islam dina. Ini orang Yahudi, baca Quran dengan teksnya. Jadi jangan heran kalau kemudian Ahok menyatakan Al-Ma'idah 51. Jangan heran. Kaum Yahudi sudah berdalil kepada Umar radhiyallahu ta'ala an, dibacakan teks ayatnya. Tapi subhanallah, dia mendatangkan dalam konteks kepada Umar ingin berhujjah tentang bid'ah yang sangat agung dan patut dibangkan. Karena mereka menjadikannya sebagai hari lebaran, hari raya, hari kegembiraan. Maka Umar radhiyallahu anhu menyatakan, aku tahu hari turunnya ayat tersebut dan di mana turunnya. Nazalat ala Rasulullah wa huwa qa'imun bi Arafah. Ayat ini turun kepada Rasulullah ketika beliau sedang berdiri berkhutbah di hari Arafah, di bulan Zulhijjah, di hari Jumat. Satu, Jumat itu menjadi hari apa? Hari raya dalam setiap minggunya bagi umat Islam. Hari Arafah bagian dari Al-Hajjul Akbar, hari besar dari Haji Akbar. Allah telah menjadikannya dalam rangkaian ibadah haji, masuk dalam rangkaian hari haji, lebaran haji, yang semestinya kita bangga tentang kesempurnaan Islam. Tapi sungguh barakallahu fikum, makna yang terkandung dalam perbuatan bid'ah itu menganggap Islam ini belum sempurna, sehingga butuh untuk ditambah-tambah. Ini loh baik, ya memang gak ada dalilnya dari Quran dan Sunnah, tapi kan kelihatannya baik. Lah kalau semua pakai perasaan, repot. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala menyatakan, Imam Darul Hijrah, imamnya negeri Madinah, ulama'nya Madinah, di zaman tabi'in, murid para sahabat, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Siapa yang membuat perkara-perkara baru dalam agama, suatu kebid'ahan, dan dia menganggapnya sebagai perbuatan baik padahal tidak diajarkan Nabi, maka sungguh dia telah menuduh Rasulullah mengkhianati risalah. Bagaimana bentuk pengkhianatannya? Dia menuduh Rasulullah tidak menyampaikan semua kebaikan. Ternyata masih ada yang baik yang tidak diajarkan Nabi. Padahal Nabi sudah menjelaskan kepada umatnya, ma taraktu syai'an, aku tidak meninggalkan, membiarkan satu perkara pun. Rasulullah mendatangkan dengan kalimat nakirah. Dalam bahasa Arabnya, tufidul umum, memberikan faedah atau pengertian umum, sedikit pun apa saja, tidak pernah aku tinggalkan. Ma taraktu syai'an mimma amarakumullah, dari apa yang Allah perintahkan kepada kalian agar kalian melakukannya, illa waqad amartukum bih, kecuali telah kuperintahkan pula kalian melakukannya. Wala taraktu syai'an mimma nahakum anhu illa waqad nahaitukum anhu, dan aku tidak meninggalkan perkara sekecil apapun yang Allah larang bagi kalian kecuali telah kularang pula kalian melakukannya. Rasul sudah menyampaikan amanah, qad addal amanata wa ballagha al ummah, beliau sudah menunaikan amanah dan menyampaikan kepada umat. Allahumma ashhad, saksikan ya Allah, Rasul sudah menyampaikan. Lalu beliau berdalil dengan ayat tadi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum lislama dina. Sembari beliau menyatakan al-imamu Malik rahimahullahu ta'ala, malakum yawma idin dinan falaysal yawma din, apa yang dulu di zaman Nabi hidup bukan bagian dari agama, maka di hari ini bukan pula bagian dari agama. Jangan menyandarkannya kepada agama, padahal dulu tidak diajarkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi jangan kemudian pula salah kaprah dan konslet dalam memahami makna bid'ah. Oh, berarti dulu di zaman Nabi tidak ada pesawat, tidak ada telepon, berarti bid'ah dong. Enggak, bid'ah itu dalam urusan agama. Kalau dalam urusan dunia, ahlan wa sahlan. Allah telah memberikan kebebasan kepada kita dalam urusan dunia. Nah, mau telepon silahkan dimanfaatkan dalam kebaikan. Kalau dimanfaatkan untuk keburukan, koordinasi, ayo. Tim 88 bergerak untuk mengikat ini. Wah, itu tidak boleh. Atau sindikat pencurian dan begal. Ya, para perampok dan perampak jadi geng motor yang menelan korban nyawa, tidak boleh untuk koordinasi juga meskipun urusan dunia. Tapi jika dimanfaatkan untuk ta'awun alal ismi wal udwan, ya juga dosa. Dosa. Fantabihu barakallahu fikum, ingat pesan sahabat Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum, ikut kalian, ittiba', ikut sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. La tabtadi'u, jangan membuat perkara-perkara bid'ah, faqad kufitum, kalian sudah dicukupkan. Kata sahabat Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, kullu bid'atin dalalah, wa in ra'aha an-nasu hasanah. Setiap kebid'ahan itu dhalalah meskipun manusia memandangnya sebagai kebaikan. Jangan tertipu, jangan terpedaya. Dan ini sudah dikabarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sudah diperingatkan jauh-jauh hari. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi rahimahumullah dari hadis An-Nirbat bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menceritakan wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah, Nabi pernah menasihati kami dengan nasihat yang sangat menyentuh, luar biasa. Wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun, yang sampai menjadikan hati kami bergetar dan air mata ini bercucuran. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi', seakan-akan nasihatmu di hari ini nasihat orang yang hendak pergi meninggalkan kami selama-lamanya. Nasihat terakhir. Fa'awsina, berikan kami wasiat. Qala, kata Nabi, usikum bitaqwallahi wassam'i watta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian takwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemerintah kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, meskipun yang memerintah kalian budak Habasyi. Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira, siapa di antara kalian yang hidup panjang setelahku nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak di tengah-tengah umat Islam. Ini musibah. Musibah bencana yang akan menimpa umat Islam, akan muncul berbagai bentuk perselisihan. Perbedaan pemahaman, perselisihan keyakinan, sudah dikhabarkan Nabi. Dalam hadis yang lain disebutkan, saya selipkan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibn Abi Sufyan, Nabi menyatakan wa satastariqu aw istaraqat al-yahudu ala 71 firqah, Yahudi akan terpecah 71 golongan. Wa istaraqat an-nasara ala 72 firqah, Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Ternyata umat Islam satastariqu ummati ala 73 firqah, terpecah umat Islam menjadi 73 golongan. Sudah disebutkan. Dan yang selamat adalah al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Kata Nabi, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini, itu akan selamat. Semua kita berupaya, berjuang untuk menjadi pengikut Nabi yang setia, untuk menjadi pengikut Nabi yang jujur. Maka kembali kepada hadis yang tadi, Nabi menyebutkan wa innahu man ya'ish minkum fa sara ikhtilafan katsira, dia akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Ini musibah. Tapi Rasul tidak membiarkan kita dalam kebingungan tanpa jawaban, tanpa solusi. Solusinya ada. Alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan hidayah sepeninggalku. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajib, berpegang teguhlah dengan sunnah itu, sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ur rasyidin dan seluruh para sahabat dalam hadis yang tadi, yang aku dan sahabatku berada di atasnya. Dan gigit dengan gigi geraham kalian. Dan Nabi menyatakan wa iyyakum, dan hati-hati kalian, wa muhdatsatil umur, dari perkara-perkara baru dalam agama. Tadi fitnah perselisihan itu jalan keluarnya untuk bisa bersatu, masing-masing merujuk kepada sunnah Nabi, selesai urusan kita, selesai pertikaian kita, kalau semuanya merujuk kepada sunnah Nabi dengan pemahaman para sahabat. Tapi yang akan semakin memperluas fitnah perpecahan dan perselisihan, yang akan semakin memperluas dan memperlebar jurang perselisihan tadi, ketika Nabi menyatakan iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap perkara baru dalam agama itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, dan setiap kebid'ahan adalah dalalah. Solusinya cuma satu. Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih berbeda dalam satu perkara, lanjutan ayatnya apa? Farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan jawabannya, jalan keluarnya kepada Allah dan Rasulnya. Mengembalikannya kepada Allah kemana? Al-Quran. Mengembalikannya kepada Rasul merujuk kemana? Hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau ini disepakati, hilang, selesai perbedaan pendapat. Yang satu menyatakan ini, yang ini menyatakan itu, gak akan pernah selesai. Kalau masing-masing mempertahankan harus berdasarkan pendapat guru saya, lah guru orang juga banyak, gak akan selesai. Kalau masing-masing memegang teguh keputusan organisasinya, kebiasaan kampungnya, adat istiadatnya, gak akan pernah selesai perselisihan itu. Tapi ketika kita bermuhakamah, ya berhukum, menyelesaikan perselisihan kita, merujuk kepada Quran dan Sunnah, masing-masing harus lega dan menerima. Bukankah Allah Azza wa Jalla menyatakan, dan ini saya jadikan sebagai penutup dalam kajian ini, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidaklah mereka beriman demi Rabb, demi Rabbmu tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan engkau, wahai Muhammad, sebagai pemutus perkara dari perselisihan yang terjadi di antara mereka. Lalu mereka tidak mendapati dalam dirinya, dalam hatinya keberatan sedikitpun dari apa yang mereka perselisihkan. Dengan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ketetapan dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sebenar-benar penerimaan itu dengan kalimat penguat. Itu saja sebenarnya sudah cukup ketika Allah menyatakan la yajidu fi anfusihim harajan, mereka tidak mendapatkan dalam hatinya keberatan sedikit pun. Tapi masya Allah tambah, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua mimman yattabi'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah, atau mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah, orang yang mau mendengarkan nasihat dan mau mengikuti yang baik dari nasihat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melunakkan hati kita untuk tunduk kepada al-haq, tunduk kepada bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah selamatkan kita dan jaga kita dari mengikuti hawa nafsu, yang itu adalah musibah dan penyakit yang sangat membahayakan. Amin ya rabbal alamin. Jika ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya bertobat kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.